اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, subuh ini kita masih diizinkan Allah berjumpa di majlis yang baik, dalam ibadah yang paling baik, solat subuh berjamaah. Dan tidak hanya sekedar solat, tapi kita juga melanjutkan dengan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sebagai sarana kita bersilaturahim, karena kalau tidak kita buat begini, menjalin ukhuwah. Ada saudara-saudara kita yang datang dari jauh, ada dari Bangkinang, ada pula dari Dumai. Masya Allah, mudah-mudahan sesuai dengan janji Nabi, man ahabba an yubasata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rizqinya, wa yumsa'a lahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian hadis, hadis-hadis pilihan. Hadis yang kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi, atau yang biasa kita kenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, inna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi. Datang seorang laki-laki, inna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak disebutkan siapa nama laki-laki. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari tak menyebutkan siapa dia. Syekh Atiyah Salim dalam kitab syarah Arba'in Nawawi juga tak menyebutkan siapa laki-laki. Artinya dia bukanlah orang yang penting. Apa hikmah di balik ini? Kalau ada orang bertanya langsung ke Nabi, misalnya Abu Darda, langsung dia berdialog dengan Nabi. Kata dia, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasul, tolong tunjukkan padaku satu amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Orang tak merasa aneh. Kenapa Abu Darda bisa bicara langsung ke Nabi? Ya, kita semua tahu dia sahabat Nabi SAW. Tak ada jarak. Kalau Anas bin Malik berdialog dengan Nabi, orang maklum kan Anas serumah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini orang tak diketahui entah siapa, artinya dia orang biasa saja, sampai periwayat pun tak ingat nama dia, tak disebutkan. Rajulan, seorang laki-laki. Tapi dia bisa bertanya langsung. Apa di balik ini? Bahwa Nabi itu tidak menutup diri, dia terbuka. Yang disebut orang sekarang masyarakat egaliter, prinsip persamaan, tak ada penutup. Islam, saya dengan bapak, bapak dengan kita semua, kita tak pernah menutup diri. Tidak ada eksklusif, tapi inklusif, terbuka. Ada dua orang Islam berjumpa, tak kenal, maka ada dinding-dinding sekat. Maka sekat yang pertama itu, hijab itu dicabut dengan apa? Dengan senyum. Jumpa pertama, orang Islam tak dianjurkan pasang muka seram. Buka dulu topeng muka seram. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu shadaqah. Kalau sudah senyum, terangkat satu hijab. Setelah itu didekatkan lagi. Yang paling mulia di antara dua hamba Allah ini siapa? Awwalu man yabda bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam. Setelah senyum dia salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Habis itu masing-masing mengulurkan tangan. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah mengampuni dosa mereka berdua, ma lam yatafarraqa, sebelum berpisah. Hilang tiga hijab, tatapan wajah, keluar salam, dan mengulurkan tangan. Cair. Orang Islam bukan ketika jumpa pasang muka seram, tangan tahan, pura-pura membuka HP, padahal apapun tak ada yang mau diperiksa. Ini bukan orang Islam. Jadi Nabi itu membuka diri. Ada hubungan interaksi dia dengan para sahabat itu dekat. Nah, inilah yang sekarang terjadi pada masyarakat modern. Kenapa bisa terjadi kekacauan? Apa katanya? Komunikasi terhambat. Apa yang menghambat komunikasi? Di zaman alat canggih komunikasi, bisa hubungan komunikasi terhambat. Apa yang menghambatnya? Yang menghambat komunikasi itu adalah diri sendiri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa-bisanya orang satu rumah, satu kantor rusak hubungan komunikasi. Yang menjalinkannya kembali siapa? Pakar mediasi. Dalam Islam tak ada, karena Nabi komunikasi baik dengan para sahabat. Ini contoh hadis yang kita kaji subuh ini. Inna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki entah siapa bisa dia berdialog langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi orang menutup diri karena bawaannya tertutup, datang Islam membukanya. Tapi ada orang yang memang sengaja menutup diri karena dengan tertutupnya itu dia menjadi merasa di atas. Sengaja dia buat sekat-sekat. Supaya apa? Supaya tak boleh terlalu akrab. Ini dengan orang ini tak boleh terlalu akrab Pak Ustaz. Nanti kalau akrab dipijaknya kepala kita. Ah, ini lain pula ilmu dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an itu justru jawaban dari komunikasi yang terbuka antara Nabi dengan sahabat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam khamar dan judi itu manafi', ada manfaat-manfaat, tapi di dalamnya juga ada mudarat. Wa ismuhuma akbar, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam keadaan yang lain mereka bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan, bulan sabit. Qul, katakan ya Muhammad, hiya mawaqitu linnas, katakan bahwa itu adalah waktu yang ditetapkan untuk manusia. Maksudnya waktu untuk memulai ibadah, menengok anak bulan. Sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati, dan berhari raya lah ketika menengok anak bulan. Fa in rubbiya 'alaikum, kalau tertutup awan, fa atimmu 30 yauman, sempurnakan Syaban 30 hari. Dalam kesempatan lain mereka bertanya kepada Nabi, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disedekahkan itu. Qul, katakan, qulil afwa, yang disedekahkan itu yang berlebih. Yas'alunaka 'anil mahid, tak malu mereka sampai ini umum, sampai kepada yang sifat privasi pribadi istri. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang perempuan yang haid. Qul huwa adza, qul, katakan huwa adza, dia dalam keadaan kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jangan berhubung, maaf, jangan berhubungan dalam keadaan haid. Sampai ke masalah pribadi pun mereka konsultasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kaum perempuan? Apakah kedekatan dengan Nabi ini hanya laki-laki? Maka Nabi sampai memuji ni'matin nisa nisaul ansar. Sebaik-baik perempuan, perempuan ansar. Kenapa perempuan ansar dipuji? La yastahyaina ayyatafaqahna fid din, karena mereka tak malu mendalami agama. Dan perempuan ansar minta khususkan satu majlis ke Nabi, ya Rasulullah buatkan kami satu majlis khusus, karena ada hal-hal yang malu kalau ditanyakan di depan laki-laki. Bahkan sampai pada titik puncak mereka pun malu mengucapkannya ke Nabi, ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi hubungan komunikasi Nabi dengan sahabat itu bukan monolog tapi dialog. Yang terjadi ini, yang muncul jadi masalah itu adalah komunikasi searah. Saya tak bisa bicara dengan dia, Pak Ustaz. Kenapa? Kalau bicara dengan dia, dia saja yang ngomong. Kami hampir tak bisa cakap sama sekali. Masukan apapun tak bisa masuk. Ini bukan sunnah. Jadi sunnah itu bukan hanya pada ibadah perkara tertentu, termasuk dalam komunikasi Nabi mengajarkan. Ada saatnya sahabat bertanya kepada Nabi, tapi pada satu kesempatan lain Nabi pula bertanya kepada sahabat. Nah, ini dalam contoh hadis Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna man ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Nabi bertanya bukan karena Nabi tak tahu. Nabi tanya, tentu sahabat yang ditanya itu membangkitkan rasa ingin tahu. Sama seperti orang yang dibuat lapar, lalu ketika dia menginginkan makanan, rangsangannya lebih kuat daripada orang kenyang dikasih makan. Maka ketika dia buat ingin tahu, atadruna man ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Lalu sahabat pun bertanya, apa ghibah itu ya Rasulullah? Dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau sebut sesuatu tentang yang tidak baik saudaramu tapi di belakang dia, itu ghibah. Pada kesempatan lain Nabi bertanya ke sahabat, atadruna man muflis? Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab, man la dirhama lahu wa la mata. Yang bangkrut itu orang yang tak punya dirham dan tak punya harta benda ya Rasulullah. Lah, bukan itu, kata Nabi. Jadi nampak ada dialog yang cair antara Nabi dan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika perang Badar, sampai di lapangan, tanah lapang bernama kawasan Badar, jaraknya dari Madinah 150 km sampai di Badar, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengenai tempat berkemah kita nanti, apakah ada turun wahyu atau boleh kita berijtihad? Sampai ke tingkat itu. Jangan bayangkan sahabat itu menunduk, yalah kita tunggu aja Jibril datang untuk menempat kemah kita. Tidak, mereka tanya, ya Rasulullah, ini tempatnya wahyu turun atau kita boleh berijtihad? Kata Nabi, silakan. Datang sahabat, kalau begitu kita berkemah di dekat oase, tempat air. Ini berkemahnya sahabat dan Nabi di kawasan Badar dekat persediaan air itu, tak ada ayat turun. Hai orang beriman, berkemahlah kalian dekat air, tak ada. Itu murni ijtihad sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW, yang dalam hadis disebut dengan hadis takriri. Karena pembenaran Nabi itu pun berdasarkan wahyu. Apa gunanya berkemah dekat oase? Supaya persediaan air sudah dipegang. Kalau orang kafir musyrik kehabisan air, mereka akan haus, dia sudah kalah satu strategi perang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada kalanya pertanyaan itu pula tidak selamanya dipuji. Yas'alunaka 'anir ruh. Ini yang bertanya bukan orang beriman. Orang Yahudi menguji-nguji Nabi, mengetes-ngetes. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul. Katakan ya Muhammad. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu bukan kajian kalian. Itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu tentang ruh illa qalila, melainkan sedikit saja. Kita tak disuruh cari-cari tentang ruh, tapi kita disuruh ingin mengimani adanya ruh, dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nampaklah bahwa Nabi membangun Islam, satu-satunya ajaran Islam yang disampaikan searah monolog hanya yang naik ke atasnya, khutbah Jumat. Yang lain dialog, Nabi menyampaikan dialog. Tapi kalau khutbah Jumat, nah ini monolog Nabi sampaikan. Itu pun tidak selamanya tidak ada dialog dalam khutbah Jumat, walaupun terjadi jarang, pernah terjadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, masuk seorang sahabat ke masjid, langsung dia duduk. Nabi suruh tegak, qum, tegak berdiri, laksanakan salat sunat 2 rakaat. Ada dialog. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, datang orang di pintu Masjid Nabawi, orang Arab Badui masuk. Ya Rasulullah, kampung kami sudah kering, tanaman mati, binatang ternak pun mati. Seandainya tak ada dialog, pasti kata Nabi, kamu duduk aja dulu, nanti habis solat Jumat baru kita bahas. Tapi tidak, Nabi langsung berdoa saat khutbah Jumat itu, aghisna, aghisna, aghisna, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan. Selesai solat Jumat, basah tanah kota Madinah, hujan turun. Begitu kabulnya doa Nabi, dan begitu pula Nabi ada dialog dalam khutbah Jumat. Tapi jangan pula setelah ini Jumat depan bapak dialog dengan khatib, jangan. Ini maknanya terjadi sekali-sekali. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba Hasan Husain berkelahi, berebut baju warna merah. Turun Nabi dari mimbar, lalu dia damaikan dua cucunya ini, diantarnya ke rumah Fatimah, karena rumah dia di belakang. Rumah Fatimah itu di belakang makam Nabi sekarang. Itu rumah Nabi dengan Aisyah, Fatimah di belakang. Lalu Nabi naik lagi ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang betullah harta dan anak-anak ini ujian, kata Nabi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan monolog. Salah satu ciri aliran sesat, monolog. Ada satu cerita ke saya, Pak Ustaz, kata Ustaz kami, kalau solat itu tidak sah kalau tak masuk ke dalam Ka'bah. Oh, ini tinggi kaji ni, saya bilang. Macam mana cara masuk ke dalam Ka'bah? Apakah kita masuk zahir ke dalam atau batinnya? Badan di Indonesia, ruh masuk. Badan tetap di Pekanbaru, Pak Ustaz. Ruh itu yang masuk ke sana. Ada diajarkannya cara mengeluarkan ruh dari badan, atau diajarkannya jamaah itu berhayal-hayal, digambar Ka'bah, pejamkan mata, lalu terbang macam Superman masuk ke dalam Ka'bah. Ada tak diajarkannya cara mengeluarkan ruh dari badan? Tak ada, Pak Ustaz. Kamu tak tanya? Tidak. Kenapa tak tanya? Tak boleh tanya. Jadi habis pengajian dia pun masuk ke dalam tirai, tak ada tanya. Apa alasan dia tak boleh tanya? Nanti kalau tanya ada ikhtilaf, kalau ikhtilaf rusak hati, kalau rusak hati rusak kekhusyuan. Pandai dia membuat-buat kaji. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam zaman sekarang ni, maka anak-anak kita ni, betul kata Nabi, taraktu fikum amrayni, ku tinggalkan dua perkara, kamu peganglah yang dua ni. Yang satu lagi, kalau yang tadi diajarkannya ruh terbang ke sana masuk ke Ka'bah, yang satu lagi enggak. Ka'bah tu dibawa ke mana-mana. Ini lain pula. Jadi kalau solat itu tidak melihat mata ke tempat sujud, tapi ke pusar. Allahu Akbar, ke pusar. Karena kata dia Ka'bah tu di pusar. Saya bilang kalau saya ikut aliran ini payah ini, karena menengok pusarnya di dalam. Mana pusar? Kebetulan sahabat saya yang bercerita ini pusarnya di depan, jadi senang dia. Ini kan kaji ini, itu bisa ditanyakan, ada alasan rasionalnya. Dan Islam itu fas'alu ahla zikri, tanya in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak paham. Oleh sebab itu agama yang mengajarkan dogma Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, bagaimana dia? Tak boleh tanya. Kalau tanya masuk neraka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, Islam tak dogma. Ada dialog antara Nabi SAW. Bagaimana dengan para sahabat? Ya, sahabat juga berdialog. Ketika Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis, la'anallahul washimat, Allah melaknat perempuan yang membuat tatu, wal mutashimat, yang minta buatkan tatu, wal mutanammisat, perempuan yang mencabut bulu mata, wal mutafallijat, perempuan yang menjarangkan gigi, wal mughayyirat, perempuan yang merubah ciptaan lil husni, karena untuk mempercantik-cantik-cantik, bukan untuk membuat yang tak layak jadi layak, tapi untuk lebih cantik-cantik, memperturutkan hawa nafsu. Lalu datang seorang perempuan, wahai Abdullah bin Mas'ud, saya sudah buka Quran, saya tak ketemu yang kamu sebut ini. Lihat, perempuan, bukan berarti zaman dulu perempuan itu kalau sudah ngaji tunduk sajalah, apa kata ustaz, telan bulat-bulat. Tidak, ada dialog. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam hadis ini datanglah seorang laki-laki, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada nabi, apa kata dia, ausini. Ausini diambil dari kata wasiat, berilah aku wasiat, bahasa kita pesan. Tapi tentang wasiat dan pesan ini mesti dijelaskan, karena banyak juga umat Islam memahami pesan itu disamakannya dengan wasiat. Tak sama. Kalau bapak ibu nanti ustaz menjelaskan pelajaran kita, judul kitab fikih malam ini tentang wasiat, itu yang dia maksud wasiat itu harta, itu pesan harta, itu yang disebut dalam Quran, kutiba alaikum, diwajibkan bagi kamu, idza ahadara ahadukumul maut, kalau salah seorang di antara kamu menjelang kematian, intaraka khairanil wasiyat, dia meninggalkan wasiyah, meninggalkan wasiat. Yang dimaksud wasiat di situ wasiat harta. Karena kalau kita mati, seorang laki-laki berusaha peras keringat banting tulang, lalu kemudian di total hartanya taruhlah 1 miliar harta, lalu kemudian berapa jatah istrinya, 1/8 karena ada anak, 125 juta, yang 875 lagi kemana? Kalau ibunya tak ada, bapaknya tak ada, ahli waris, tinggallah anak laki-laki dan perempuan, laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang, maka 875 itu dibagi kepada anak-anak, lil zakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Istri dapat 125, anak 4 tadi dapat 875. Lalu yang mati itu dapat apa? Selalu orang memikirkan yang hidup dapat berapa, Pak Ustaz? Yang mati dapat apa? Dia yang pontang-panting mencari itu, dia tak dapat apa-apa. Jangankan mau membawa harta itu, baju pun tak dapat dia. Mana ada orang Islam mati pakai jas, pakai dasi? Pakailah pakai kain yang tak berjahit, jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tak. Bapak ibu bayangkan. Maka datanglah wasiat. Setelah dibuka-buka lacinya, diketemukan wasiat, wahai anak-anakku, wahai istriku tercinta, kalau aku mati, tolong kalian keluarkan 10% dari hartaku itu untuk pembangunan MDA di dekat masjid anu. Yang 10% itulah yang dibawa mati, itulah wasiat yang wajib ditunaikan. Jadi bukan semua pesan orang tua itu wasiat. Kalau dibuka buku catatannya, lalu tertulis, wahai ananda, kalau bapak mati, tolong kuburkan di bawah pokok bambu di dekat sungai yang melambai-lambai. Itu bukan wasiat, itu pesan. Adapun pesan, kalau dia itu berkaitan dengan hukum syar'i, dibenarkan, dihalalkan, dibolehkan, laksanakan. Tapi kalau dia pesannya itu haram, tak perlu lakukan. Ada pula pesan itu yang mubah, laksanakan. Ini terkait dengan pesan. Adapun wasiat yang berkait dengan harta. Tapi dalam konteks hadis ini, sahabat ini bertanya, ausini, kasih aku pesan. Pesan singkat, jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Aku mau engkau kasih pesan. Ini Nabi terbuka betul dengan sahabat, sampai sahabat datang bertanya, boleh, lalu minta pesan pula lagi. Lalu apa kata Nabi pesannya? La tarbab, jangan marah. Nabi tak suruh solatlah, puasalah, hajilah. Tapi kata Nabi, la tarbab, jangan marah. Faraddada miraran, diulanginya beberapa kali, ausini, kasih aku pesan. Nabi pun mengulang jawaban yang sama, la tarbab, jangan marah. Tapi jangan hadis ini dipegang satu-satunya, lalu habis pengajian berhenti solat duha, berhenti tahajud. Kenapa bapak berhenti? Kata Pak Ustaz, tak perlu ibadah itu, yang penting jangan marah saja. Oh dah, Ini hadis satu ini dia mesti dikombinasikan dengan yang lain. Maka Nabi memesankan la taghdab, jangan marah. Nah, kenapa itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa makna taghdab? Taghdab diambil dari kata ghadbah. Kita menerjemahkannya marah. Ghadbah itu kata Ibnu Faris dalam kitab Maqais al-Lughah, kitab kamus bahasa Arab. Makna ghadbah itu artinya as-sahrah as-sulbah, batu yang keras. Asal dari kata dalam bahasa Arab, setiap kata itu ada asal akar maknanya. Marah itu diambil dari kata ghadbah. Ghadbah itu as-sahrah as-sulbah, batu yang keras. Kenapa orang yang marah itu dikatakan seperti batu keras? Karena hatinya sudah mengeras. Tapi berbeda marah dengan batu. Marah itu kan menggelegar, teriak, mengamuk, mengeluarkan suara. Batu kan diam. Karena tidak semua marah itu berbunyi. Justru yang paling hebat itu marah yang diam. Makanya ada orang, saya lebih takut nengok bapak itu kalau dia diam. Kalau dia bercakap tak terlalu menakutkan. Tapi kalau sudah dia diam. Dan marah itu tak selamanya dalam bentuk ungkapan. Ada orang diam. Dan diam itu pula signal daripada marah. Makanya kalau ada orang, bapak marah dengan si fulan. Tidak, saya tak marah Pak Ustaz. Kenapa bapak diam saja waktu dia di sini tadi? Saya tak marah, tapi untuk bicara dengan dia sampai mati saya tak mau. Nah, ini marah ini. Maka memahami marah itu, lihat akar kata. Marah bukan berarti mengamuk. Walaupun mengamuk itu bagian dari marah. Tapi marah diambil dari kata ghadbah as-sahrah as-sulbah, batu yang keras. Wa inna minal ijarati lama yatafajjaru minhul anhar, sekeras-kerasnya batu masih ada yang memancarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu, ada pula batu itu yang terbelah. Fatakhruju minhul ma, lalu kemudian keluar air. Tapi kalau sudah hati mengeras, apapun tak keluar. Apa sebab? Marah. Sekeras batu dipukul keluar. Ada sungai-sungai tempat kita yang membatuan mengalir air. Tapi kalau sudah hati marah, maka apapun tak keluar. Yang keluar hanyalah murka dan kemarahan, sumpah serapah, caci maki. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi berpesan ke sahabat ini, la taghdab, jangan kau marah. Apakah dia satu-satunya sahabat yang dipesankan Nabi la taghdab? Tak, ada hadis lain. Datang Abu Darda bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Nabi? La taghdab. Sama. Yang tadi kasih aku pesan, la taghdab. Yang ini kasih aku satu amal yang bisa masuk surga, la taghdab. Datang sahabat ketiga, namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anak Umar ibn al-Khattab. Datang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuba'iduni an ghadabir rabbi, wahai Rasulullah, apa amal yang bisa menjauhkan aku dari marahnya Allah? Ma yuba'iduni, apa amal perbuatan, yuba'iduni an ghadabir rabb, yang bisa menjauhkan aku dari marahnya Allah? Nabi kasih jawaban yang sama, la taghdab, jangan kau marah. Kalau kau mau jauh dari marah Allah, jangan marah. Apa maknanya? Banyak marah mengundang marah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi memahami hadis ini mesti dipahami secara utuh. Jangan sampai ketika baca tiga hadis ini, pesan Nabi dalam Sahih Bukhari, pesan Nabi kepada Abu Darda, pesan Nabi kepada Abdullah bin Umar, la taghdab, la taghdab, la taghdab, lalu habis itu dia pun tak marah-marah. Ini maknanya memahami marah. Marah itu kata Syekh Atiyah Salim, gharizah, insting. Maka dia pun ada pada binatang. Ganggulah anak kucing, marah dia. Anak singa, mengamuk dia. Apa maknanya? Ada pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Islam tidak mencabut marah itu dari diri orang beriman. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Jadi kalau ada nanti orang Islam tak marah-marah, Datang orang laki-laki tidak mahram membawa anak gadisnya, lalu dia pun tak marah. Ini bukan Islam. Tak bisa kita katakan hebat betul sudah bapak itu mengendalikan amarahnya. Sampai anaknya dibawa orang pun dia tak marah. Bininya pun dibawa orang dia tak marah. Oh ini bukan main, ini tak betul. Ini marah yang tidak benar. Jadi makna marah dalam Islam itu adalah menempatkan marah pada tempatnya. Apakah Nabi SAW itu tak pernah marah? Kita lihat. Suatu ketika datang orang Arab Badui, maaf cakap, buang air kecil dalam Masjid Nabawi. Sahabat sudah menguluskan pedangnya. Ini halal darahnya nih ya Rasulullah. Kata Nabi, da'hu wa sya'nahu. Biarkan dia, selesaikannya urusan dia dulu. Setelah selesai, Nabi minta bawakan air dalam bejana. Lalu disiramkanlah bekas. Karena waktu itu Masjid Nabawi belum lagi disemen, belum lagi ada karpet, dia masih pasir. Kalau disiram dari atas, najisnya turun ke bawah, air suci tinggal di atas. Lalu Nabi panggil si Arab Badui itu, inna lihadhil masajid. Masjid ini, kata Nabi, tak hanya Masjid Nabawi ini, masjid-masjid yang lain juga, la yasluh laha, tak boleh buat lain, illa lissalah, kecuali untuk salat, zikir, dan baca Quran. Kamu jangan buang air kecil di sini. Lihat, tak ada marah Nabi. Tapi jangan bayangkan Nabi itu orang yang lemah lembut, lemah gemulai, lalu tak ada marah sama sekali. Ada hadis-hadis lain dia marah. Kapan Nabi SAW marah? Ketika datang Usamah bin Zaid mau minta dispensasi keringanan hukuman karena Fatimah bintil Aswad mencuri, lalu kemudian utusan mengutus orang kesayangan Nabi, panglima perang yang masih muda, Usamah bin Zaid. Usamah, tolong engkau menghadap Nabi dulu. Mereka tak berani datang langsung menghadap, dicarinya orang kesayangan Nabi. Jadi cikal bakal maklar kasus itu ada juga sudah zaman ini. Nah, jadi kalau tak berani langsung menghadap, cari siapa kira-kira yang dekat dengan dia. Usamah bin Zaid suruh menghadap. Lalu Usamah pun bicaralah ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada anak kepala suku ni mencuri, kira-kira bisa tak hukumannya diringankan, jangan potong tangan. Oh, di situ marah Nabi. Atashfa' fi haddin min hududillah. Berubah raut wajah Nabi, merah wajah. Atashfa' fi haddin min hududillah. Apakah engkau mau minta keringanan pada hukum Allah? Inna ahlaka man kana qablakum, inilah yang membinasakan orang-orang sebelum kamu. Idza saraqa min himus syarif, kalau yang mencuri itu orang mulia, taraku, mereka biarkan. Wa idza saraqa fihim dhaif, tapi kalau yang mencuri itu orang lemah, aqamu alaihil had. Wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad, jangankan si Fatimah anak si Aswad itu, Fatimah anak Muhammad yang mencuri, qata'tu yadaha, aku sendiri yang akan potong tangannya. Pernah Nabi marah. Tapi kapan dia marah? Ketika hukum Allah direndahkan. Jadi orang Islam itu wajib dia marah. Jadi kalau ada orang itu, kenapa ormas Islam itu marah-marah saja Pak Ustaz? Dia marah karena hukum Allah diinjak-injak. Masih syukur dia marah. Kalau tak ada dia marah, siapa lagi marah? Pak Ustaz tak sanggup marah di luar, dalam masjid dia marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi Nabi marah? Ketika Nabi melihat masjid kosong, sahabat tak datang, di situ Nabi marah. La uharriqanna 'alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Padahal Nabi itu orangnya santun, lembut. Maka nampaklah marah itu boleh, tapi penyebabnya apa? Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingin marah, kita mesti tanya dulu, marah saya ini karena Allah apa karena ulah? Tapi kadang kalau sudah mau marah kan tak sempat kita bertanya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana marah ini datang? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, marah itu kata dia syu'latun uqtubisat, obor. Syu'lah itu obor, nyala api. Apinya datang dari mana? Min naril muqadah, dari api yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang nyalanya sampai ke tangkai jantung. Marah itu di hati. Kalau ada orang marah di mulutnya, merah wajahnya, berair matanya, tangannya menggenggam, itu hanya mengikut. Ini mengikut, ini mengikut, ini mengikut, ini mengikut. Yang diikut mana? Alal afidah. Nyala api yang sampai ke tangkai jantung, hati marah. Dia dari api, maka padamkan dia dengan air. Makanya orang yang marah disuruh berwudu. Tidak ada orang yang mengenal diri kecuali dirinya sendiri. Siapa yang tahu diri kita? Kita. Maka ketika kita tahu, ini nampaknya gejala-gejala marah sudah mau dekat ini, segera berwudu. Maka dalam kendaraan bapak ibu bawa botol aqua dua, satu untuk minum, satu untuk berwudu. Nampak tanda-tanda marah, berwudu. Maka padamkan dia. Siapa yang terbuat dari api ini? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Api bawaannya bergejolak, menyala, merah. Sedangkan makhluk ini sebenarnya dia bukan pemarah. Kenapa? Karena dia min tin, dari tanah. Tanah itu bawaannya sejuk. Tanah itu bawaannya ke bawah. Tanah itu bawaannya basah. Lalu, tapi jangan sangka semua tanah ini sejuk. Ada juga tanah yang bisa menjadi keras. Kapan? Ketika tanah dibakar oleh api. Nah, itulah dia jadi batu yang sangat keras. Ketika dia dibakar oleh api, siapa ini api? Minar. Oleh sebab itu maka ini sedikit banyak ada kontribusi setan di dalamnya yang diciptakan dari nar. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan amarah, bukan dari seorang muslim, filosof Cina mengatakan bahwa marah itu menghukum diri sendiri akibat perbuatan orang lain. Inilah orang paling rugi, menghukum diri sendiri gara-gara perbuatan orang lain. Dia bawa kendaraan sedang santai, tiba-tiba datang anak muda menyalip pakai kendaraan kencang dari belakang. Yang salah kan anak muda itu, tapi yang dihukumnya diri sendiri. Dia pun mau ngamuk sumpah serapah sampai ke rumah habis, anak bininya pun ikut juga kena marah. Orang itu yang salah, menghukum diri sendiri karena perbuatan orang lain. Siapa punya kerja? Setan. Ingin dia buat orang ini berdosa, caci maki, sumpah serapah, semua orang kena efeknya. Oleh sebab itu Islam tidak menganjurkan marah model seperti ini. Tapi marah karena hukum Allah, wajib hukumnya. Jangankan kita, Nabi Musa alaihi salam ketika turun dari Bukit Tursina marah. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban, marah. Pulanglah Musa kepada kaumnya dalam keadaan ghadban, amat sangat marah. Kalau ghadiba marah, tapi ini amat sangat marah. Lalu kemudian ketika dia marah itu, apa yang menyebabkan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam marah? Dan dia tidak hanya sekedar marah, tapi kemudian dia tarik jenggot Nabi Harun alaihi salam. Ya jurruhu, dia tarik. Lalu kemudian apa kata Nabi Harun? Ya bena umma, wahai anak ibuku. Dia tak katakan wahai Nabi, dia tak katakan wahai saudaraku. Dia ingatkan, Musa, kita ni satu ibu. Ya bena umma, wahai anak ibuku. Innal qawma stad'afuni, Bani Israel tu menekan aku. Wa kadu yaqtulunani, hampir mereka membunuh aku. Aku tak punya kuasa. Nabi Musa marah karena Bani Israel menyembah lembu Samiri. Marahnya karena Allah. Maka marah karena Allah itu hukumnya wajib. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq, pendapat ini dikutip oleh Imam Nawawi, as-sakitu 'anil haqq, orang yang diam ketika kebenaran diinjak-injak, syaitanun akhras, setan bisu. Jadi orang yang tak marah ketika agama diinjak, dia bukan orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsu, malah dia digelar sebagai setan akhras, setan bisu. Sudahlah setan, bisu lagi. Coba Pak Ibu bayangkan. Maka orang wajib marah, tapi marahnya tentulah sesuai karena anjuran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berpesan ini, Nabi ingin menunjukkan bahwa amal itu tidak hanya dalam bentuk gerakan keluar, tapi gerakan ke dalam pun disebut juga amal. Dari mana? Dari pertanyaan Abu Darda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Darda kepada Nabi? Dullani ala amalin yudkhilunil jannah. tunjukkan kepada aku satu amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Amal yang kita pahami itu kan terbagi dua, amal badan, amal harta. Contoh amal badan nih, dari rumah ke masjid, amal badan, bergerak sampai dalam masjid, angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, amal badan. Habis itu berzikir, astagfirullah, amal badan. Habis itu membaca, amal badan. Ini amal badan. Ada amal harta, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf. Sedangkan menahan amarah, mana ada amal di dalam? Kalau kita berpikir, apakah orang yang menahan amarah itu dia sedang beramal? Menurut logika kita, tidak, karena dia tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi ketika Abu Darda bertanya ke Nabi, tunjukkan aku amal yang bisa memasukkan aku ke surga, justru Nabi menjawab, la taghdab, jangan kau marah. Karena memang dalam Islam ada amal yang sifatnya menahan, ada amal sifatnya melepas, melepas harta, melepas tenaga. Tapi ada amal yang sifatnya menahan. Ibadah ini disebut dengan imsak. Imsak itu padanan katanya siam. Puasa itu menahan. Orang puasa dia tidak amal apa-apa, tahan, semua ditahannya. Tahan usus, tahan leher, tahan lidah, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan bisikan kepala. Hanya menahan. Dan itu amal memasukkan orang ke dalam surga. Jadi memahami amal dalam Islam itu adalah kompleks. Dan justru menahan hawa nafsu ini kadang bagi sebagian orang lebih berat daripada mengeluarkan. Kalau disuruh tahajud, saya sanggup Pak Ustaz, mengeluarkan tenaga. Kalau disuruh berjihad fisabilillah, saya sanggup Pak Ustaz, mengeluarkan darah. Kalau disuruh untuk membangun sekolah, saya sanggup Pak Ustaz, mengeluarkan harta. Tapi kalau untuk menahan marah ini, nantilah dulu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi mengajarkan, la taghdab, jangan kau marah. Oleh sebab itu, maka di zaman kita sekarang, justru makin hebat komunikasi, telekomunikasi, kemajuan teknologi, orang tak lagi terdinding, ditambah lagi dengan makanan segala macam, berpengaruh kepada sikap marah. Maka perlulah kita mengikut marah menurut tuntunan Nabi SAW. Dalam Islam diajarkan kalau sedang tegak berdiri, maka dianjurkan dia segera duduk. Kalau dia dalam keadaan tidak berwudu, maka dianjurkan segera berwudu, memadamkan, atfi'uha, padamkanlah dia dengan air, karena dia kobaran jilatan dari api neraka. Kemudian beristighfar. Tapi kadang kalau sedang marah, hilang pula hadis-hadis ini, tak teringat sama sekali. Oleh sebab itu, maka itulah kenapa kita disuruh tawasau bilhaq wa tawasau bisabr. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam kasus tertentu, Syekh Atiyah Salim menulis, kata dia marah ini pakai warna-warna pula. Ada kata dia, al-ghadabul akhbar, al-ghadabul ahmar, al-ghadabul aswad. Tiga level. Ghadabul akhbar, marah hijau. Yang kedua, ahmar, marah merah. Yang ketiga, marah hitam. Nah, ini payah kita bedakannya, karena tak nampak lambangnya. Bapak ini sedang marah merah apa marah hijau? Nah, ini simbol, warna-warna ini simbol. Yang disebut dengan marah hijau, ini marah yang positif. Marah dia karena anak-anak muda mabuk begadang sampai pagi, pulang sholat subuh bapak ini marah mengamuk. Kalian ini generasi penerus, kenapa kalian malam-malam begini? Kenapa kalian tak sholat? Nah, ini jangan kita tegur bapak, pak jangan marah-marah, cepat mati nanti. Tidak, justru dia bagus, dia sedang marah hijau. Marah yang pertengahan, marah merah. Nah, ini marah pada perkara-perkara yang sepele, tak ada manfaat mudaratnya dia marah. Dia nonton TV, kebetulan di TV itu acara mengamuk dia di rumah, mana ada urusan, orang TV tak berpengaruh, orang rumah pusing kepala dengar dia marah. Nah, ini namanya marah merah. Nah, yang haram itu marah hitam. Marah hitam ini tak tentu arah, memperturutkan hawa nafsu. Setan amat sangat senang kepada orang yang memperturutkan. Maka di antara kesempurnaan amarah adalah al-qasdu fir-ridha wal-ghadab, bersifat moderat, fir-ridha dalam keadaan suka, wal-ghadab dan dalam keadaan marah. Marah boleh, tapi marahlah sesuai aturan. menempatkan amarah pada tempatnya, bukan marah tak tentu arah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir saya kutip ungkapan Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Kata Abdullah Ibn Mubarak, kalau mau melihat kesempurnaan seorang, lihatlah dia sikapnya pada empat perkara: pada saat rahbah, pada saat rahbah, pada saat ghadab, pada saat syahwah. Rahbah ketika dia sedang menginginkan sesuatu, rahbah ketika dia sedang takut sesuatu, ghadab ketika dia sedang marah, syahwah ketika dia syahwat. Jadi tak bisa orang diukur ketika sedang sholat, ketika sedang di masjid. Kalau sedang di masjid semuanya baik, ketika sedang sholat semuanya santun. Tapi ketika dalam empat perkara ini, disitulah orang akan nampak identitas diri dia. Pada saat berkeinginan, pada saat ketakutan, pada saat marah, dan pada saat syahwat. Kalau dia sesuai dengan tuntunan, ini orang benar Islamnya. Tapi kalau sudah sampai ke empat macam ini, hilang hadisnya, hilang Qurannya, melayang semua. Empat standar ini kita pakai bukan untuk mengukur orang lain, tapi untuk mengukur diri sendiri. Saya pun akan ukur diri saya pada saat rahbah, pada saat rahbah, pada saat ghadab, pada saat syahwat. Kalau tak bisa saya mengendalikan amarah saya, maka pada saat itu saya akan katakan pada diri saya, Abdul Somad, percumalah kau sampaikan hadis-hadis tentang marah itu, kau belum juga bisa lagi menasehati diri sendiri. Karena kalau empat standar ini kita pakai untuk orang lain, nanti kita justru mengukur orang lain. Jumpa bapak dengan kawan yang nampaknya santun, tiba-tiba dia marah. Habis itu bapak pun akan mengatakan, tak ada guna kaji kawan saya itu, tak sesuai dia dalam hal empat perkara yang dikatakan Abdullah Ibn Mubarak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang daif. Inti daripada kaji ini bahwa selama ini selalu saya katakan, kalau sudah mengaji, mari beramal. Nah, kalau tentang hadis subuh ini, amalnya mana Pak Ustaz? Amalnya tidak keluar, tapi ke dalam. Mengendalikan yang disebut orang sekarang dengan istilah cerdas emosional. Bukan sekedar cerdas spiritual, cerdas intelektual, tapi juga cerdas emosional. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Banyak tutur kata, ungkapan menyinggung perasaan tak berkenan di hati, yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang daif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan tak terkait dengan hadis ini saja, masalah-masalah lain, masalah Rajab, Syaban, salat, puasa, kita akan bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.